ini. Dan aku gak mau banyak peduli, meskipun kau bilang kau memang paling berarti. Namun aku tak mau banyak pikir, kau memang harus pergi dari sini. Kau tak baik buat hati nurani, selalu berpikir yang tidak-tidak, berpikir tentang possibility. Kemungkinannya tak akan pernah tercapai. Anggap aku loncat setinggi Jordan, tak akan pernah aku mencapai apa yang benar aku harapkan. Aku hanya hidup dan akan mati 2 detik dari sekarang. Layaknya lalat di jamamu ke sampah, aku hanya seorang sampah. Entahlah, entahlah, entahlah.